Mitra bisnis makin bertumbuhnya ekonomi nasional, seharusnya penyerapan tenaga kerja domestik juga semakin bertambah. Namun persaingan lapangan kerja ternyata tidak datang dari sesama warga Indonesia saja. Khususnya di tingkat eksekutif, banyak tenaga kerja asing mengisi posisi-posisi penting di perusahaan lokal. Menurut beberapa kalangan, ini hal biasa dalam pasar tenaga kerja. Apalagi di dalam industri tertentu, biasanya kalangan pekerja ekspatriat lebih memiliki pengalaman yang berorientasi global, sehingga sangat membantu kinerja bisnis perusahaan tempat mereka bekerja. Lantas bagaimana posisi pekerja lokal nantinya? Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda? Ini soal pasar aja mas, artinya gini, kan akhirnya skill ya. Kenapa seringkali diambil orang asing? Keunggulan dari orang asing ini suka nggak suka ya, satu network mereka. Karena mereka mungkin di dalam industri itu atau usaha itu sudah lama. Kita kan Indonesia negara baru kan, yang masuk di dalam seperti itu. Sehingga kemudian diambil ekspat dari luar yang punya network, sehingga mereka juga punya kenalan, sehingga proses bisnisnya lebih gampang. Pengalaman ada. Kemudian negaranya ngalamin kesulitan, sehingga mereka bilang daripada dia nggak kerja di sana, dia bisa di sini lebih murah gitu. Tetapi kan bukan berarti bahwa orang Indonesia nggak bisa dengan pendidikan yang makin baik, makin banyak orang Indonesia yang punya akses network keluar, maka posisi-posisi itu sekarang sudah bisa diambil oleh orang Indonesia. Jadi sebetulnya ini soal kompetisi aja, soal pasar aja. Kalau saya sih, kalau orang Indonesia bisa lebih baik ya lebih bagus. Tetapi kan persoalannya adalah tadi, kadang-kadang soal network. Tapi banyak sekali, sekarang saya ambil contoh ya, banyak anak-anak muda Indonesia yang bisa kerja di luar loh, dengan network yang luar biasa gitu. Nah kalau mereka balik ke sini, tentunya mereka deserve seperti expat itu gitu. Bahkan mungkin lebih tinggi. Kalau saya bilang itu sebabnya, makanya saya selalu dukung inovasi, training, segala macam. Karena kita harus ke sana. Nanti masa yang kenal, yang punya network dengan company-company besar hanya orang-orang asing? Saya kira enggak. Misalnya saya ambil contoh animasi di film Tintin tuh, Tang-Tang. Ya, itu orang Indonesia. Nanti kita bisa ada punya network ini. Kalau Anda lihat siapa? Sehat Sutardja di California. Itu orang Indonesia. Mestinya yang seperti itu dan sehat, salah satu dari yang pernah 40 orang terkaya di Amerika di bawah usia 40 pada waktu itu. Karena itu yang kita harus berpikirnya menurut saya itu go global. Kita itu jangan jadi jago kandang di sini tapi di luar juga gitu loh. Saya punya pengalaman di banyak forum internasional, kita selalu underrepresentatif tuh mas. Di World Bank, di IMF, di NBR, segala macam itu hampir nggak ada tuh orang Indonesia tuh. Itu yang kita, saya kira kita harus muncul. Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.